Halo shalom semuanya, welcome back to Yo Young and Dangerous. Masih bersama saya Fania. Nah kali ini sahabat Tali Takum kita, bukan kita ya, karena gue cuman sendiri. Jadi saya nih, gue cuman sendiri di sini karena ya karena kan teman-teman gue juga pelayanan ya. Jadi lagi berhalangan semua. Karena satu dan lain hal, jadinya ya gue cuman sendiri doang nih kali ini. Cuman tenang aja, bukan berarti sendiri terus jadinya garing. Tenang. Karena apa, hari ini kita akan bahas hal-hal yang wah luar biasa banget sih. Khususnya untuk mungkin anak-anak, banyak ya anak-anak muda diantara kita nih, diantara sahabat Tali Takum juga yang sering bingung dengan yang namanya pujian dan penyembahan. Mungkin kita juga sering dengar gitu kan di gereja atau di komunitas atau di mana, pujian penyembahan, iya ibadah, atau pujian penyembahan di mana. Cuman apakah sahabat Tali Takum tahu nih inti dan esensi sesungguhnya tentang pujian penyembahan itu tuh apa? Nah, boleh nih ya, jangan mana-mana, tetap stay tune karena kita akan kupas dengan sangat dalam gitu. Juga nanti kita akan telepon beberapa narasumber-narasumber yang terpercaya yang pastinya, dan aku harap bisa memberkati sahabat Tali Takum semua. Nah, untuk promo hari ini tetap jangan lupa follow IG kita dan ikutin terus di @talitakumradio. Dan juga kalau misalnya sekarang kita ada aplikasinya loh guys, aplikasi App Store, bisa di-download aja, gampang banget. Enggak pakai MB-nya, enggak gede tuh ya, memorinya enggak gede-gede banget. Bisa gitu nanti di-download di App Store dengan namanya Tali Takum Radio. Jadi teman-teman yang mungkin mau dengerin tapi wilayahnya kak aku enggak di Bekasi, atau enggak bisa buka radio, atau mungkin enggak punya radio yang kotak radio gitu ya, mungkin di rumah sekarang kan udah serba digital nih. Teman-teman bisa download di App Store. Nah, juga untuk ada aplikasi streamingnya di www.talitakumradio.com. Luar biasa banget. Sejujurnya karena gue sendiri, gue garing sih ya. Gue mau ngapain hari ini, gue juga sebenarnya rada bingung. Cuman kita akan tetap jalan dan yang pastinya akan memberkati teman-teman semua. Nah, hari ini gue mau sharing dulu sebelum kita mulai. Seperti yang teman-teman tahu ya, dulu-dulu yang awal-awal nih, gue pernah bilang kalau gue itu WL. Cuman ya bukan karena suara gue bagus, enggak juga. Suara gue enggak bagus lah ya. Ya biasa aja, enggak bagus-bagus banget. Cuman ya semua karena anugerah Tuhan. Dan sejujurnya nih kalau gue boleh cerita, pelayanan pertama gue tuh justru bukan WL. Justru bukan di bidang pujian dan penyembahan, tapi gue itu penari guys. Mungkin sahabat Tali Takum bingung ya, apa nyambungnya penari ke tim PW, ke tim pemusik gitu ya, ke WL. Sejujurnya sih kalau secara gamblang ya kita lihat ya pasti beda ya. Kalau nari kan pakai gerakan segala macam, terus pakai alat, harus pakai baju nari segala macamnya. Sedangkan kalau nyanyi, yang diandalkan itu bukan gerakannya, tapi kan pita suara. Ini secara teknis ya, terus kan kayak teknik bernyanyi, teknik pernafasan, mic-nya juga, teknik mic-nya yang kalau teriak harus dijauhin kayak gitu segala macam ya. Ini baru teknis. Nah, jadi sebenarnya gue sendiri pun masih bertanya-tanya gitu, kenapa gue bisa berubah jurusan sekarang jadi tim pemusik, tim musik. Cuman ya gue tau semua rencana Tuhan lah ya. Dari yang awalnya gue tuh penari, benar-benar buta banget yang namanya pemusik. Tapi puji Tuhan gitu ya, bokap nyokap gue kan juga bidangnya WL gitu. Jadi gue sih bisa ya, bisa, cuman sekedar bisa lah gitu ya. Mungkin ya ngiringin anak sekolah minggu bisa lah gue, cuman kayak kunci terus main gitar juga kan, main di kunci mana, terus nge-WL-in dikit-dikit bisa lah. Cuman kan tetap istilahnya gue gak yang kayak tertuju banget gitu loh. Dan sejujurnya dulu itu ketika perpindahan itu gue tuh bingung dan gue galau. Dan gue kayak tanya gini sih sama Tuhan kayak, Tuhan ini jalanmu atau cuman karena aku emang apa ya istilahnya kayak ya gue ikut-ikutan aja gitu. Kan gak mau ya, maksudnya pelayanan cuman karena ikut-ikutan. Ya karena temennya lebih banyak di pemusik atau mungkin ya soalnya di tim musik kan pasti nih ya disorot kamera, pasti dirinya di panggung, belum lagi tuh WL. WL kan pasti ngelit ya kan di depan dan harus istilahnya apa ya, dilihat banyak orang dan sedikit banyak itu kan jadi tujuan utama beberapa orang mungkin ya gitu. Dan gue gak mau itu jadi motivasi awal gue pelayanan masuk ke tim musik. Nah setelah gue doa segala macem, Tuhan gak langsung jawab tuh. Sampai kayak, aduh ini benar gak sih gue galau, benar-benar galau itu kayak awal awal tahun kan gue perpindahannya. Dan galaunya tuh minta ampun sampai yang namanya, gue tuh tanya sama beberapa orang gitu loh, gue tuh apa sih bidang gue tuh apa ya sebenarnya gitu. Dan sampai temen-temen gue bingung apa ya, gue juga nggak tahu ya, gue juga dibingung kan, mereka aja nggak tahu apalagi gue gitu. Terus udah gitu ya akhirnya singkat cerita gue doa segala macam dan gue tuh temuin satu ayat. Gue nggak buka ayatnya di mana ya, cuman di Alkitab itu pernah ada tertulis kayak gini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan sekarang kan ada ya beberapa lagu, ada bukan beberapa, ada lagu kayak Bless the Lord Oh My Soul, tau lah ya, gak mungkin semua gak tahu lagunya Matt Redman. Nah itu kan diambil dari ayat Alkitab, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan sejujurnya ayat itu yang ngubahin gue sih. Kayak gue itu dulu moody banget. Katanya nih konon kenapa gue moody, karena itu bukan karena emang gue orangnya sensitif dan baper, gak tau sih ya, gue harus tanya ke sekitar gue orangnya kayak gitu gak. Cuman konon katanya karena gue lahir bulan Juli, ya gak tau sih menurut sahabat Tali Takum nih, apakah bulan itu berpengaruh kepada sifat karakter seseorang. Mungkin kalau yang tahu jawabannya bisa komen ya di IG kita, di Tali Takum Radio. Nah sampai pokoknya yang gue tahu gue itu mudian. Gue tuh mudian, terus juga apa ya, secara kejiwaan ya ampun bahasa gue. Secara kejiwaan itu garing banget ya sekarang ya, ketawa gak ada yang nemenin ketawa dong. Gue ketawa sendiri, oke balik. Ya secara kejiwaan itu juga gue apa ya, kayak gue tuh suka gampang marah, gampang tersinggung, ego gue tinggi banget, masih emosian, labil, ya masih muda juga kan. Belum lagi kalau yang cewek-cewek nih ya, sahabat Tali Takum, lagi udah karakter aslinya gitu, terus belum lagi ditambahin lagi PMS, itu kan makin kayak wow gitu, dan harus ngadepin misalnya sesuatu atau apa. Nah terus tiba-tiba, balik lagi ke cerita gue ya, gue dapet ayat tentang pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan itu kayak nonjok gue banget sih. Kayak okay, mungkin ketika kita lagi seneng, kita lagi happy, atau mungkin kebalik, justru kita lagi galau, kita lagi sedih, kita lagi mungkin gak ngerti harus gimana segala macam, kita terkadang suka susah ya untuk nyembah Tuhan, benar gak sahabat Tali Takum? Dan itu yang apa ya, membuat orang terkadang malah kehilangan Tuhan gitu. Dan dari situ tuh gue kayak Tuhan tuh bukain sesuatu gitu yang kayak tadi gue sebutin ya, gak peduli kondisi lu lagi gimana, gak peduli emosi lu lagi gimana, lagi naik, lagi apa, ya lu tetap harus puji Tuhan gitu loh. Lu harus tetap bersyukur dengan apapun kondisinya, lo harus tetap mengeluarkan penyembahan dan pujian lu ke Tuhan gitu. Dan menurut sahabat Tari Takum itu gampang apa susah? Kalau gua ngomong sekarang sih gampang ya didengarnya, cuman kenyataan itu susahnya tuh minta ampun. Bener-bener susah banget. Karena apa? Ya kita manusia lah. Manusia itu kan tubuh, jiwa, roh ya. Mungkin oke lah tubuh kita, kita kasih makan, makan enak segala macem. Terus juga mungkin secara roh kita kan mungkin juga kalau yang ke gereja terus punya hubungan pribadi sama Tuhan nih sahabat Talitakum, pasti kan punya rohnya kuat lah, rohnya dikasih makan terus baca Alkitab segala macam, itu kan kayak ngasih makan roh. Tapi ketika jiwa, nah ini yang lu pasti bingung deh. Dan di Alkitab bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu benar-benar kayak jiwa tuh harus dikasih makannya apa yang enak biar kita bisa muji Tuhan. Itu kan susah ya. Jiwa itu kan kayak pengaruhnya ke perasaan, ke emosi. Dan manusia itu terkadang lebih banyak di perasaannya dibandingkan di lainnya nih. Walaupun katanya si cowok lebih, kalau cowok-cowok nih sahabat Tetakom, itu lebih kayak banyak di logika dibandingkan ke perasaan. Tapi sepenglihatan gua di sekitar gua, tetaplah namanya cowok, namanya orang, gak cowok doang ya, cewek juga, orang manusia yang tingkat mungkin logikanya lebih tinggi, tapi kan mereka tetap apapun ada perasaannya. Ya kali masa manusia gak punya hati. Nah makanya ini yang kayak pujilah Tuhan hai jiwaku itu yang benar-benar nabok gue banget sih, dan itu yang membuat gue oke, ini bukan tentang mood. Pujian penyembahan tuh bukan tentang mood. Pujian penyembahan tuh bukan tentang lu jadi WL atau lu jadi penari atau lu jadi pemain musik atau lu cuman jadi mungkin soundman atau apa gitu ya. Dan tapi pujian penyembahan itu adalah yang keluar dari yang di dalam lu gitu. Nah itu membuat gue ya sahabat Talitakum jadi terbuka sih, dan di saat itu gue gak galau gitu. Jadi gue kayak punya pikiran baru gini, ya gak peduli dulu mungkin Tuhan izinin gue, Tuhan maunya gue melayani dia, gue memuji dia, menyembah dia lewat tarian. Tapi sekarang mungkin Tuhan mau bawa gue nemuin fase yang baru, yaitu lewat di bidang tim musik, di bidang musik kayak gitu. Dan itu yang membuat gue kayak wow, masih banyak lagi yang gue harus belajar gitu sebagai seorang WL, sebagai seorang pelayan mimbar, penyembah. Nah mungkin teman-teman Talitakum banyak nih sahabat Talitakum yang mungkin dirimu tahu gitu, dirimu di bidang situ, pelayanannya di situ, tapi mungkin cuma ikut-ikutan atau mungkin belum temuin fondasi yang kuat nih tentang apa sih yang namanya pujian penyembahan, terus bagaimana caranya kita harus menyembah Tuhan, gimana caranya kita harus bersikap di hadapan Tuhan sebagai penyembah Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah stay tune, pokoknya kita akan bahas kupas semuanya, jangan kemana-mana. Tetap di Talitakum Radio 107,8 FM, membagikan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Stay tune guys. Yo.